semua kau rancang akan berlaku. Mungkin nasib tak menyebelahi aku. Entah mengapa engkau yang aku cinta. Mungkin lebih baik kau ku lepas saja. Ini tidak adil baginya. Ini tidak adil bagiku. Ini tidak adil untuk engkau bertanya jika aku mencintaimu juga. Tidak adil baginya. Jika aku mencintaimu juga, kau bukan milikku.